yang salihah dan mempunyai anak-anak yang saleh dan salihah serta keluarga yang mawaddah rahmah insyaallah. Sampai ke mana? Ayo masalah. Tadi yang dibaca sama Ustaz Adi ya. Agola? Safagam? Bagala? Bismillahirrahmanirrahim. Gal Galam alifu rahimahullah ta'ala nafana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Ma urifa qadru syai'i bi misli diddihi. Wa la tasallal musabu bi misli dzikri man usiba bi misli musibatihi. Jadi sebagaimana dijelaskan pada awal pengajian bahwasanya kata mutiara itu adalah sebuah kata yang simpel tapi artinya itu padat. Kata-kata yang pendek, kata-kata yang singkat tapi banyak artinya. Seperti ini, dan semua arti yang disebutkan di dalam kata-kata mutiara itu pasti mengandung sebuah nasihat yang sangat agung. Di antaranya di sini katanya, ma'urifa qadru syai'i bimisli dzikrihi. Tidak ada yang mengetahui tentang nilai dari sesuatu seperti pengetahuan dari orang yang kebalikannya atau dari sesuatu yang menjadi kebalikan sifatnya. Jadi kalau tanya berlian itu ya nilainya, harganya dan lain sebagainya, jangan ditanyakan kepada ahli berlian. Memang kalau untuk mengetahui jati dirinya memang mereka lebih tahu, tapi nilainya, rasanya memiliki berlian itu jangan ditanyakan kepada mereka. Tapi tanyakan kepada orang yang tidak pernah punya berlian. Setelah punya berlian gimana rasanya? Nah, itu. Kalau seumpama kita pengen tahu nikmatnya sehat, jangan tanya kepada orang yang sehat. Tapi tanya sama orang yang sakit. Kalau ingin tahu nikmatnya kekayaan itu, jangan tanya sama orang kaya. Tapi tanya sama orang miskin. Pasti orang miskin itu tahu gimana sih nikmatnya orang kaya. Enak ya, kalau mau makan tinggal ngambil saja, tinggal ini. Mau beli apa tinggal mengeluarkan uang saja. Sementara mereka tidak. Itu maksudnya di sini. Jadi kalau ingin tahu nikmatnya memakai berlian, jangan tanya sama orang yang punya berlian. Tanya sama orang yang tidak punya berlian. Kalau ingin tahu nikmatnya punya rumah yang bagus, tanya sama orang yang bukan punya rumah yang bagus juga. Tapi tanya sama orang yang punya rumah dari gedek misalnya. Nah, tanyakan kepada dia, pasti dia lebih tahu. Nah, itu maksudnya. Kalau mau tanya nikmatnya nyantri, ya, jangan tanya sama santri. Tanya sama orang yang tidak nyantri. Pasti ketahuan dari omongnya itu ketahuan ya Allah nikmatnya. Ya. Kehidupannya mereka seperti itu, kita enggak. Nikmatnya. Jadi kalau ingin tahu sesuatu, maka jangan tanya kepada sejenisnya, tapi lawan jenisnya. Dia enggak seperti itu. Di sini contohkan oleh Habib Abdullah Haddad, wala tasallal musabu, seorang yang tertimpa musibah itu tidak akan merasa terhibur melebihi daripada kalau disebutkan orang yang sepertinya tertimpa musibah. Ngerti enggak? Jadi ada orang tertimpa musibah, rumahnya kebakaran misalnya. Dia kena suatu penyakit misalnya, atau dia bangkrut, dia terjerat kepolisian dan sebagainya, maka enggak bakal terhibur melebihi daripada hiburan yang dia dapatkan seperti orang yang mengalami seperti dirinya. Nah, karena apa? Karena dia senasib. Nah, ketika senasib, dia merasa lebih dekat kepada orang yang senasib daripada yang enggak senasib. Dia akan merasa lebih menganggap saudara orang yang senasib daripada yang tidak senasib. Oleh karenanya, yang paling dekat kepada ulama siapa? Ya, jenis ulama. Yang paling dekat sama orang kaya-kaya itu siapa? Ya, orang jenis orang kaya. Nah, gitu. Jadi, satu dengan yang lainnya, kalau satu jenis, itu lebih menguatkan daripada yang tidak. Sama seperti kalau kita kaum muslimin tinggal di negara non-muslim. Pasti yang sesama muslim lebih kuat, lebih merasa senang. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi, kalau kita ingin tahu kita berada dalam kenikmatan atau tidak, tanya kepada orang yang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut, pasti kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa itu. Sekarang kita tidak tahu nikmatnya sehat dan tidak merasa nikmatnya sehat. Tapi kalau kamu masuk rumah sakit, berbagai macam orang terkena penyakit dengan penyakit-penyakit yang akut, penyakit-penyakit yang macam-macam. Nah, maka nanti baru kita tahu, oh alhamdulillah, berarti anak ini dapat nikmat yang sangat besar berarti, yang tidak dimiliki oleh mereka semua yang berada di rumah sakit ini. Pengen tahu nikmatnya akal, berangkatlah ke rumah sakit jiwa. Lihat orang-orang yang sakit jiwa itu, ada yang telanjang, ada yang begini, ada yang ngomongnya ngawur, ada yang pakai songkoknya miring, ada yang sepatunya taruh di atas kepala dan sebagainya. Kenapa? Akalnya sakit. Kita enggak sakit, alhamdulillah kita seperti ini rapi. Nah, baru kita bersyukur. Nah, itu maksudnya. Dan itu harus. Kenapa disebutkan itu? Kenapa disebutkan semacam ini? Itu harus kita mengingatnya supaya kita itu bersyukur. Karena intisari kehidupan ini, intisari daripada ujian kehidupan ini adalah bagaimana kita bersyukur. Lebih daripada bagaimana kita bersabar. Lebih daripada bagaimana kita bersyukur. Jadi ujian kita yang terbesar daripada Allah Ta'ala itu adalah bagaimana kita bersyukur, bukan bagaimana kita bersabar. Tuntutan Allah kepada kita itu adalah bagaimana kita bersyukur, bukan bagaimana kita bersabar. Kenapa demikian? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa terhitung. Sedangkan musibah yang dikenakan Allah Ta'ala kepada kita sangat terbatas, sedikit, bisa dihitung. Apa sih musibah kita seminggu ini? Ini bisa dihitung. Tapi kalau nikmat kita yang kita dapatkan minggu ini, tidak bisa dihitung. Nah, sehingga tuntutan Allah terhadap nikmat yang harus disyukuri melebihi daripada tuntutan Allah terhadap musibah yang harus disabari. Nah, jadi untuk dengan kita mengetahui kenikmatan yang kita miliki itu lebih membina keimanan ketimbang kita mengetahui bahwasanya banyak orang yang bersabar melebihi daripada kita. Kenapa? Syukur terhadap nikmat lebih Allah harapkan daripada sabar terhadap musibah. Wa qala radhiyallahu man asghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fa huwa abdul hadrah. Barang siapa yang disibukkan dengan hak tuannya, dengan hak Tuhannya, sampai melupakan terhadap hak dirinya sendiri dan hak saudara-saudaranya, fahuwa abdul hadrah, yang semacam itu dikatakan abdul hadrah. Wa man asghalahu al-qiyam bihaqqi nafsi anil qiyami bihaqqi rabbihi wa qi ahwanihi fahuwa abdus syahwah. Dan barang siapa yang disibukkan dengan hak dirinya sendiri sampai melupakan hak Tuhannya dan hak saudaranya, nah itu namanya abdus syahwah. Wa man asghalahu al-qiyam bihuquqi ahwanihi anil qiyami bihuquqi rabbihi wa huquqi nafsihi fa huwa abdur ri'asah. Barang siapa disibukkan dengan sibuk karena haknya saudara-saudaranya sampai melupakan hak diri, hak Tuhannya dan hak dirinya, itu namanya abdur ri'asah, hambanya kepemimpinan. Wa man asghalahu al-qiyam bihuquqi rabbihi wa huquqi ihwanihi anil qiyam bihuquqi nafsi fa huwa sahibu wirasah. Dan barang siapa yang disibukkan dengan hak-hak Tuhannya, hak-hak saudaranya, sampai-sampai dia melupakan hak dirinya sendiri, nah itulah dia sahibu wirasah yang mewarisi makom-makom para ulama, para aulia terdahulu. Jadi abdun itu, hamba itu banyak macamnya. Abdun itu artinya seorang yang tunduk. Jadi orang yang tunduk kepada Tuhan ada orang yang tunduk kepada keluarga, ada yang tunduk kepada kepemimpinan, ada yang tunduk kepada jabatan dan sebagainya. Di sini katakan oleh Imam Al-Habib Abdullah Haddad, barang siapa yang disibukkan dengan hak Tuhannya sampai dia lupa akan hak dirinya maupun hak saudara-saudaranya, dia enggak ingat. Siapa mereka? Ada mereka seperti itu, ada. Tapi kapanpun yang semacam itu, yang disebutkan itu, empat macam itu selalu ada. Siapa di antara mereka yang kita kenal? Sibuk dengan haknya Allah, sampai lupa kepada hak dirinya dan hak keluarganya, hak saudaranya. Keluarga itu termasuk hak saudara. Mereka itu adalah wali majdub. Wali majdub itu adalah mereka yang disebut dengan Abdul Hadrah. sibuk dengan hak Allah saja sampai lupa untuk keluarganya, lupa untuk dirinya, lupa gitu. Tahu wali mazhab? Wali mazhab itu wali yang dia itu tanpa keanehan, yang di luar nalar manusia gitu. Jadi sholatnya 5 rakaat, sujudnya 4 kali, ngomongnya sembarangan, makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, berpakaian juga. Nah, tapi dia seorang wali. Nah, gitu. Nah, jadi setiap wali yang jumlahnya 124 ribu itu harus melalui satu makom. Makomnya apa? Makom wilayah jazbiyah. Harus majlub. Majlub itu apa? Pikirannya itu tertarik untuk Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk manusia. Cuma, kalau dia itu syariatnya kuat sebelum dia akan menjadi wali, maka makom jazbiyahnya itu cuma sebentar. Nah, jadi makom wilayah jazbiyahnya itu sebentar. Tapi kalau syariatnya tidak kuat, makom wilayah jazbiyahnya itu lama. Bahkan bisa sampai seumur hidupnya. Seperti kalau seumpama ada seorang yang bodoh, lalu jadi wali. Nah, itu kebanyakan walinya wali majdub. Tapi bukan belum tentu juga. Gitu. Bisa jadi syariatnya itu kurang. Syariatnya kurang, sehingga kemudian dia itu dianggap menjadi seorang wali Allah. Karena syariatnya itu kurang, maka dia itu menjadi lemah. Sehingga semua pikirannya itu pada Allah Ta'ala. Dia tidak ingat lagi keluarganya, saudaranya, dan sebagainya. Nah, dan magom, wali suluk, salik, itu lebih abdul daripada wali itu. Jadi wali yang bisa menuntun kepada murid-muridnya lebih baik daripada wali yang majdub. Jadi wali majdub itu tidak bisa menuntun. Jangan meminta tuntunan kepada wali majdub. Baik, jadi wali majdub itu gini loh. Seperti di Bangil ini ada namanya Bahdul. Bahdul itu wali majdub. Baik, dia kalau jam 8 habis sholat duha itu, dia datang jalan di toko-toko. Nanti toko itu dimasuki sama dia diambil uangnya. Dan orang yang punya toko senang kalau Bahdul masuk ngambil uang, berarti rezekinya bagus. Dan fi'lan semuanya seperti itu, gitu. Gak pernah senyum marah. Senyum remuk terus orang itu. Tapi alhamdulillah Ustaz ketemu dua kali senyum terus sama Ustaz. Alhamdulillah gitu. Jadi kan Ustaz dibilang sama Ustaz Tasad, ini gak pernah senyum. Ustaz coba gitu. Ketemu sama dia. Pas papasan di tengah jalan di depan toko resto. Selamat. Betul selamat, senyum. Akhirnya Ustaz sampaikan bahwa Ustaz, gak mungkin, ayo coba lagi. Coba ketemu lagi dua kali, senyum. Atau mungkin mukanya Ustaz lucu atau gimana, jadi senyum dia gitu. Karena gak pernah senyum dia. Jadi seperti itu. Kalau ada perempuan, kadang-kadang cupit sininya. Kadang-kadang cupit sininya. Iya, tapi dia majub-majub. Yang setiap dicupit jadi solehah. Gitu. Itu wali majub. Faham? Ada lagi. Satu contoh seperti Al-Habib Ahmad Al-Haddar. Dia wali Allah yang ada di Tarim, tapi di Mukalla, tapi dia lahirnya di Bangil. Lahirnya di Bangil. Setelah sekian tahun, dia dibawa oleh ayahnya ke Tarim, ke Hadramaut sana. Jadi wali majdub. Apa itu diantara kemajdubannya itu? Dia kalau melihat perempuan, apalagi cantik, dikejar, dicubit. Dan setiap perempuan yang dicubit, pasti dia akan menjadi seorang istri yang soleh. Nah itu. Suatu waktu, pernah ada seorang pengantin baru. Kenapa pengantin baru, saya katakan pengantin baru? Karena sudah 7 tahun gak punya anak. Jadi kalau belum punya anak, masih pengantin baru namanya. Kalau sudah punya anak baru, bukan pengantin baru. Gak punya anak. Suaminya cemburuan orangnya. Ketemu papasan di tengah jalan sama Habib Ahmad Al-Haddar ini. Takut dia. Dia mau lari, gak lari nanti dicubit. Suaminya cemburuan. Kalau lari takut dia kejar. Akhirnya ketimbang dia itu sampai dicubit, takut sampai suaminya cemburuan dan sebagainya, lari. Dia lari benar, dikejar sama setan Habib Ahmad. Kejar, begitu kejar, kena, gak bisa lari lagi, cubit sama dia. 7 kali cubitan. Dan dia bilang setiap cubitan satu anak yang soleh. Subhanallah. Gak lama kemudian, gak tahu-tahunya dia sudah hamil. Dan langsung sampai punya 7. Sehingga suaminya pada waktu itu mengatakan, kalau seumpama aku tahu setiap cubitan itu ada anak yang soleh, maka aku berharap kepada dia supaya dicubit sampai 11 kali, biar punya anak 11. Nah itu namanya Habib, Habib Majrub itu namanya. Pernah lagi suatu waktu beliau itu kan kalau datang, orang datang kepada dia minta doa, minta anak itu menjawab pada dia ini. Sekarang ini makamnya itu diledakkan sama Wahabi-Wahabi itu yang ada di, sama ISIS itu. Nah, itu diledakkan, tapi subhanallah bangunannya itu masih tetap, hanya sebagian saja yang rusak. Nah, jadi itu di antara karomahnya beliau ini. Nah, ini beliau ini kalau seumpama didatangi untuk meminta anak itu mujarab. Di masa hidupnya maupun setelah meninggalnya, orang enggak punya anak datang kepada dia. Nah, jadi banyak ma'ruf di zamannya itu ada orang datang kalau enggak punya anak datang kepada dia minta anak. Sampai ada satu orang yang dia itu menentang kepada kewaliannya Habib ini. Ngeremehkan, merendahkan dengan mengatakan dia pura-pura mau minta anak. Hanya dia datang, "Beb, saya mau minta anak." Meniru yang lain-lainnya gitu, mau merendahkan maksudnya, bukan mau benar-benar meminta, tapi merendahkan. Maka langsung oleh Habib ini dikatakan, "Kamu mau minta berapa anak?" Dan kan seperti biasanya, mau berapa gitu loh. Akhirnya apa? Si orang ini yang datang kepada Habib itu dengan cara meremehkan, dia mengatakan, "Bisa saya minta berapa anak? Terserah saya. Dari mana kamu ambil anak-anaknya itu?" Dia bilang gitu. Akhirnya apa? Marah. Makanya kan orang majlub itu sebetulnya gak bisa dimintai doa. Kenapa? Beliau itu sama Allah Ta'ala, jadi bukan sama manusia. Kadang-kadang diajak ngomong begini, ngomongnya lain gitu. Nanti gak? Jadi kalau waras itu, kalau bukan wali itu kayak orang gila gitu. Mirip orang gila gitu. Itu wali majlub. Tapi hati-hati, ada orang gila beneran, ada wali yang majlub. Nah, wali majlub itu bahaya. Nanti saya ceritakan bagaimana bahayanya wali majlub ya. Akhirnya apa? Dia bilang, "Ya sudah, aku berikan kamu anak, separuh anak. Aku berikan kamu separuh anak." Subhanallah, istrinya hamil. Begitu hamil, melahirkan semua separuh. Kepalanya separuh, semua separuh. Sampai ke bawah-bawahnya. Nah, itu wali majdub. Suatu waktu pernah, salah satu pencintanya beliau itu bangkrut. Bangkrut, dia di Son'a. Sedangkan Habib Ahmadnya kan di Mukalla. Tiba-tiba dia bilang di dalam dirinya, "Ini gak bisa ada yang menyelamatkan kecuali guru saya ini, saya minta doanya." Habib Ahmad pergi, dia bermaksud bertujuan bertemu dengan gurunya ini. Sampai sebelum masuk ke desanya, tiba-tiba Habib Ahmad ada di situ. Akhirnya dia bilang, "Gal Habib, aku mau ke rumahmu, kok antum di sini?" "Ya anak nungguin itu mulai tadi." "Lo kenapa nggak antum tunggu di rumah?" "Kalau seumpama kamu datang untuk akhirat, kamu datang untuk hasanat, maka aku akan tunggu kamu di rumah. Tapi kalau kamu datang untuk dunia, aku tunggu di sini." Hanya dia bilang, "Mana ridamu? Mana ridamu?" Diambil ridanya, dibeberkan. Itu dibeberkan, dia berak situ. Itu diberak, dilepit, "Nah, bawa, jangan dibuka. Nanti di rumahmu baru buka." Sampai sana, buka, pulang. Itu sampai di sana, dibuka jadi emas. Nah, itu loh. Lahum mayasyauna indah rabbihim. Mereka itu ada lagi kejadian yang sangat-sangat terkenal yang ditulis dalam kitab-kitab yang besar yang terjadi kepada Imam Ibn Hajar yang terkenal tuh. Ibn Hajar itu yang mengarang kitab apa? Tuhfah Sarahnya Minhaj. Banyak kita karang-karangannya banyak. Dia seorang faqih Syafi'i. Suatu waktu dia melewati seorang majdub. Majdub ini dibesarkan sama masyarakat, diagungkan, disolehkan, dituakan. Tapi dia itu begini, kehidupannya seperti orang kayak orang gila gimana gitu, karena ada gak kabur, dia gak bersih dari najis dan sebagainya gitu. Akhirnya dia pernah melihat dia di pinggir sampah duduk-duduk di situ. Gitu. Akhirnya waktu dia mau berangkat ke Haram Makkah, karena dia punya pengajian di Masjid Haram Makkah. Waktu dia itu melewati Syekh ini, yang majdub ini, hanya dia ngeremehkan kepada orang kayak gini dihormati orang, gitu lah. Orang kayak gini dimuliakan orang. Akhirnya apa? Dia ngajar. Sampai di Masjidil Haram dia duduk. Waktunya dia ngajar. Harusnya dia itu berbicara, harusnya dia itu menjelaskan. Diam, nggak bisa apa-apa. Sampai temannya bilang, "Imam, sudah waktunya mulai." "Iya, tapi aku nggak ngerti apa yang harus aku ucapkan." Hilang ilmunya, semua hilang. Akhirnya katanya temannya itu, "Apa yang kamu lakukan tadi?" "Ya aku cuma lewat wali majlub itu tadi." kemudian terlintas sama hatiku merendahkan dia. Akhirnya katanya teman itu, ini pasti dia sebabnya. Kamu datang ke sana bilang maaf. Akhirnya dia datang, itu dia datang, dia ketawa, berbahagia. Kenapa? Kamu kehilangan ilmumu ya, katanya. Kehilangan ilmumu, katanya. Iya, saya minta maaf dan sebagainya. Sudah, kalau mau balik, kamu sembelih ayam warnanya putih, pantatnya dipasak, dimakan pantatnya. Tahu pantatnya ayam tuh, enak nggak? Enak nggak? Oh, pengalaman tadi makannya. Mem, jadi pantatnya itu dimakan. Ada riwayat bukan ayam putih pantatnya yang dimasak itu enggak, tapi cecak. Apa yang ada di depan pintu rumahmu, makan. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumahnya. Pertama kali dilihat di pintu rumahnya itu adalah cicak. Dia ambil makan. Dimakan balik lagi di rumahnya. Akhirnya apa? Begitu keesokan harinya lewat lagi, ketemu lagi di pinggir sampah lagi. Dia ngeliat, oh ketawa. Ternyata ilmumu itu senilai cicak. Nah, itu loh, wali majdum. Padahal ini Ibn Hajar ini seorang wali. Dia seorang salik, seorang faqih. Jadi itu wali majdum. Jadi wali majdum itu gak bisa diikuti, gak bisa dimintai doa, tapi dihindar. Kalau dia datang kita harus menghormati. Nah, kalau kita itu mau minta doa sama dia salah. Kenapa? Kalau dia lagi marah, kita minta doa, hanya doa yang keluar dari mulutnya itu yang enggak nanti. Ada satu orang di Malang, seorang wali majlis, siapa namanya itu? Jadi habaib, itu anaknya itu ditabrak mobil. Lari nggak tanggung jawab, dikasih tahu sama abahnya, ini marah dia, kayak dia marah doakan bakal ketabrak kereta api. Subhanallah, itu kan harusnya kalau ada kereta itu kan ditutup kan, ya kan, ditutup intinya ya sebagai tanda untuk apa, supaya tidak lewat kan. Ini nggak, dia ngangkat jalan, begitu jalan sampai tengah langsung mati listriknya, apa mesinnya itu, dan ditabrak sama itu langsung gitu. Jadi kalau wali itu majdub itu seperti itu langsung. Ada Habib Muhammad Jufri, dulu anaknya pernah belajar di sini, Habib Muhammad Jufri yang di Malang. Dia naik mobil sampai di tengah jalan macet, katanya bensinnya habis. Akhirnya apa? Ayo coba ambil apa yang ada di mobil. Di mobil ada kecap, masukkan kecap. Jalan lagi. Gitu. Itu wali majdub itu seperti itu ya. Jadi wali itu adalah seorang yang dikasihi oleh Allah. Lahum mayasyauna inda rabbihim. Mereka itu melakukan apa saja yang dikehendaki oleh mereka karena Allah memanjakan mereka, itu wali. Cuma wali itu ada wali yang kalau apa kata kasarnya, manusia itu ada yang waras, ada yang enggak waras. Nah, ini pas wali yang enggak waras ya gitu. Tapi jangan sampai mengatakan enggak waras gitu. Mereka itu sangat waras, cuma mereka itu rohnya bersama Allah sehingga jadinya seperti orang enggak waras. Hati-hati, jangan nanti bilang ada wali majdum, ini wali enggak waras. Hati-hati nanti kena tulahnya nanti akhirnya. Nah, jadi mereka itu waras cuma karena mereka itu bersama Allah ruhnya sehingga tidak paham lagi apa yang mereka lakukan dengan manusia itu. Nah, itu Abdul Hadroh. Kemudian yang kedua apa? Man asghalu qiyam bihaqqi nafsihi anil qiyam bihaqqi rabbihi wa haqqi ikhwani fa huwa 'abdu syahwah. Ah, ini na'udzubillah, ini yang sekarang banyak. Dia sibuk dengan urusan dirinya sendiri sampai lupa urusan Allah. Lupa sholatnya, lupa puasanya, lupa hak-hak yang untuk saudaranya, zakatnya enggak dilaksanakan. Dia tidak menyambung silaturahminya. Dia seorang yang gugur walidain dan sebagainya. Ini namanya abdu syahwah. Na'udzubillah. Terus yang ketiga. Wa man asghalahu al-qiyam bi huquqi ikhwani an al-qiyam bi huquqi rabbih. Wahyuki nafsi bahwa Abdul Riyasa. Ada pula orang yang sibuk dengan urusan saudaranya sampai-sampai lupa dengan urusan dirinya sendiri, sampai-sampai lupa dengan urusan Tuhannya. Nah, itu siapa mereka? Sekarang juga banyak para pejabat itu, pejabat yang lupa bukan pejabat yang ingat. Memang mereka itu dikatakan Abdul Riyasa. Memang hambanya jabatan. Jadi demi jabatan dia sampai rela melakukan apapun sampai apa yang dilakukannya itu membuat murka Allah, enggak peduli. Seperti kan seperti itu. Jadi mereka itu rela untuk mempertahankan riasanya itu sampai dia itu melakukan dosa apapun dia tidak takut kepada Allah Taala. Sedangkan yang terakhir itu yang paling afdol. Siapa itu? Man asyghalul qiyam bihuquqi rabbih wa huquqi ihwani anil qiyam bihuquqi nafsi. Jadi, orang yang keempat itu adalah mereka yang disibukkan dengan haknya Allah, haknya saudara-saudaranya, sampai dia lupa kepada haknya dirinya sendiri. Itu adalah sahibul wirasa. Apa sahibul wirasa? Mereka yang mewarisi makamnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu makan yang paling terakhir. Kalau lihat semua sahabatnya makan, baru dia makan. Kalau dia dapat sesuatu, kasih kepada sahabatnya semua. Nanti terakhir baru Rasulullah SAW. Seperti apa? Suatu waktu Nabi SAW duduk bersama sama Ahlus Shofah. Mereka itu, Ahlus Shofah itu adalah mereka yang bersama Nabi. Kalau Nabi makan, mereka makan. Nabi gak makan, ya mereka gak makan. Jadi jumlahnya itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Tergantung. Di antaranya Abu Hurairah, Abdul bin Mas'ud, yang mereka ikuti Nabi SAW terus itu mereka yang disebutkan seperti itu. Sampai suatu waktu Nabi SAW ketika duduk bersama mereka, Nabi dapat hadiah susu di dalam satu gelas. Nabi SAW memegang dulu, kemudian memandangnya, lalu diberikan kepada yang di sampingnya, terus sampai semua makan. Yang bawah itu Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Akhirnya kata sahabat Abu Hurairah, aku pada waktu membawa susu itu sebagai hadiah untuk Nabi, aku pada saat itu aku tidak makan, seharian pun tidak makan, jadi sangat lapar. Jadi aku melihat susu itu, maka aku sangat berkeinginan untuk meminumnya. Tapi karena ini adalah untuk Nabi, amanat aku akan sampaikan. Tapi ketika Nabi SAW begitu aku sampaikan kepada beliau, katanya, lalu Nabi SAW memberikan kepada sebelahnya, suruh minum semuanya yang ada di masjid. Saya bayangkan, aku ingin dapat apanya. Pasti sisa-sisanya saja masih ada sedikit. Subhanallah, sampai terakhir minum itu adalah. Ternyata susunya masih tetap, gak berkurang sama sekali. Akhirnya dia minum. Kata Nabi, minum lagi sampai kenyang. Minum lagi sampai Nabi SAW mengatakan minum lagi. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada lagi tempat. Baru kemudian aku serahkan kepada Nabi, lalu Nabi SAW minum. Hanya apa kita? Ih, bekasnya orang, ih, dan sebagainya. Jadi pada Nabi SAW telah mengatakan, asarul mu'min shifa wa barakah. Jadi bekasnya orang mukmin itu adalah shifa. Shifa apa? Obat. Wa barakah, dan keberkahan. Jadi menyebabkan kalau kita itu minum itu mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu terkait dengan apa? Dengan apapun yang kita mau. Makanya orang-orang dahulu itu, beri dahulu itu kalau semua bekasnya bulunya itu rebutan. Nah, kenapa? Di situ ada keberkahan. Di situ ada obat. Coba orang sekarang. Jangan, nanti penyakitan. Nah, gitu. Nanti nular penyakitnya dan sebagainya. Nah, jadi sudah tidak ada keyakinan. Tidak ada keimanan bahwasanya yang namanya penyakit itu datang daripada Allah, bukan daripada manusia. Nah, baca kitab satunya. Sampai kemana tadi? Baca. Sampai kemana? Sofakam. Sofakam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qala Ibrahim An-Nakhai, afdalun nasi fil majalis aktsaruhum sukutan wa aktsaruhum istima'an. Berkata Imam Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya paling utamanya manusia di dalam majelis-majelis itu adalah yang paling banyak diamnya dan yang paling banyak mendengarnya. Wa qala Umar bin Ubaid, al-afiyatu fi syai'ain, fi samti wal wahdah. Umar bin Ubaid mengatakan bahwasanya kesehatan itu, keselamatan itu, fisyen berada di dalam dua hal. Yang pertama di dalam diam, yang kedua di dalam menyendiri. Nah, jadi orang kalau diam, banyak diamnya, selamat. Orang banyak enggak berkumpul sama orang, selamat. Jadi kalau orang sudah banyak ngomongnya, banyak terperujutnya, banyak enggak selamatnya. Begitu pula ketika seseorang itu banyak berkumpul dengan manusia, maka jangan sampai dia merasa heran, karena manusia itu kan sifatnya berbeda-beda, macam-macam sifatnya. Belum tentu kita itu sinkron dengan sifat yang satu, belum tentu kita itu sinkron dengan sifat yang satunya lagi. Jadi sementara manusia itu kan punya sifat masing-masing, bawaan, atau bawaan, karakter, tabiatnya, yang nggak bisa dalam waktu sekejap itu berubah begitu saja. Kadang-kadang bisa menahan, kadang-kadang nggak bisa, ya kan? Nah, sehingga apa? Kalau mau selamat, gak ketemu sama mereka, selamat. Tapi kalau kamu gak kumpul sama mereka, kamu harus siap untuk seperti itu. Gitu. Nah, oleh karena sini katakan, kalau orang itu mau banyak selamatnya, banyak menyendirinya, banyak selamatnya. Tapi kalau seumpama seseorang itu berkumpul dengan manusia, maka harus siap untuk mendapatkan ujian terkait dengan manusia. Gitu. Karena manusia itu macam-macam sifatnya. Nah, tapi lebih baik mana? Orang yang menyendiri dengan uzlah, ataukah dengan orang yang berkumpul dengan manusia? Mana yang lebih baik? Hah? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan menyendiri lebih baik, uzlah lebih baik. Ada yang mengatakan mukhalid itu dengan manusia itu lebih baik. Tapi ada pula ulama yang tengah-tengah dia mengambil. Kalau dia siap berkumpul dengan manusia, lebih baik kumpul dengan manusia. Kalau enggak siap, lebih baik dia menyendiri. Itu yang diambil oleh ulama tasawuf. Kalau dia siap berkumpul dengan manusia, lebih baik. Kenapa? Nabi Muhammad berkumpul. Dan berkumpulnya kita dengan manusia itu lebih banyak manfaatnya kepada orang lain ketimbang kepada diri kita. Nah, tapi kalau soal kita dia, kalau kita enggak siap, lebih baik kita sendiri. Kenapa? Kalau kita enggak siap, nanti kita emosi. Kalau kita enggak siap, kita ngomongnya ganda. Kita enggak siap, kita berbohong karenanya. Itu karena kita enggak siap. Nah, jadi masing-masing lebih tahu kepada dirinya sendiri. Lebih baik kita itu berkumpul sama manusia atau kita menyendiri. Nah, kalau zaman sekarang ini lebih baik menyendiri. Kecuali kalau kita punya ilmu, kita punya akhlak yang baik, kita sudah siap kokoh dari segi keilmuan agama, ah, silakan kumpul sama orang. Nah, jadi kalau mau kumpul sama orang, silakan kau pakai tiga senjata yang Nabi tadi yang Ustaz sebutkan itu. Nah, baca yang lalu. Apa itu? Ittaqillah haitsuma adbihi sayya tamhuha wa khaliqin nas bihulukin. Kalau enggak siap seperti itu, lebih baik di rumah. Kenapa? Karena banyak sekarang orang yang berharap. Banyak sekarang orang yang berangan-angan. Banyak sekarang orang yang menuntut. Banyak sekarang orang yang bermimpi. Tapi dia itu tidak menerapkan. Jalan menuju ke sana itu bagaimana? Dia enggak menerapkan. Makanya saya katakan itu mimpi. Itu cuma harapan saja. Itu cuma angan-angan. Itu cuma tuntutan saja. Kenapa? Enggak dibarengi dengan apa? Dengan upaya dan usaha. Kalau kita mau jadi orang alim, ada orang alim langsung begitu bangun tidur jadi orang alim? Begitu dilahirkan oleh ibunya langsung jadi orang alim? Ada? Mau jadi atlet yang terkenal, begitu dilahirkan oleh ibunya langsung jadi atlet? Nah, kan ada usaha, belajar dulu. Paham? Ada tahapan-tahapannya sampai dia menjadi orang terkenal. Ya kan? Nah, begitu pula sekarang ini banyak orang yang bermimpi anaknya menjadi orang yang bakti sama orang tuanya. Banyak bermimpi suami itu bermimpi istrinya menjadi solihah. Istri dan anaknya bermimpi ayahnya itu, suaminya itu menjadi orang yang paling benar dalam keluarganya sehingga menjadi pemimpin yang benar, yang baik, yang bisa meneladani dan bisa diteladani, ya kan? Tapi tidak menerapkan bagaimana usaha dan upaya untuk menjadi seperti itu. Jadi pada dasarnya seorang manusia itu terbelenggu dengan hawa nafsu. Pada dasarnya seorang manusia itu terbelenggu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Ada hawa nafsu pertama kali yang muncul itu hawa nafsu apa? Hawa nafsu apa? Main. Permainan. Lalu hawa nafsu apa? Makan. Minuman sama itu. Lalu hawa nafsu apa? Perempuan. Lalu hawa nafsu apa? Dunia. Lalu yang kelima adalah hawa nafsu kepemimpinan. Itu setiap manusia itu ada hawa nafsu itu. Kalau bukan karena lima hal ini, kehidupan dunia itu tidak akan menjadi kacau. Kenapa orang itu masih senang main-main? Ah, karena ada nafsu dalam dirinya, main-main. Orang senang hiburan, orang senang dengan hobinya. Ah, itu sifat nafsu daripada nafsu yang pertama kali tampak kepada seorang anak itu, nafsu main-main. Coba lihat anak-anak kalau lagi main-main, sampai lupa makan, lupa tidur, lupa karena nafsu mainnya. Nanti karena dia itu banyak main, akhirnya lemas kan, energinya banyak terkuras kan, akhirnya dia pengen apa? Makan. Kalau sudah makan kenyang, PM sudah biasa di itu memilah-milih. Kalau nggak bisa memilah-milih, nggak akan timbul sifat dan nafsu selanjutnya. Tapi kalau sudah bisa memilah-milih, ini yang enak, ini nggak enak, ini yang lebih enak, ini yang biasa, misalnya. Ah, berarti timbul syahwat yang lainnya. Apa itu? Perempuan atau lawan jenis. PM sudah bisa lihat, oh itu cantik ya, oh itu enggak. PM itu enak ya dipandang ya, ini yang enggak, misalnya. Ah, kalau sudah senang lihat perempuan, ah, mau kawin. Kalau semua mau senang sama perempuan, ya harus kawin. Kawin itu butuh apa? Uang, nggak ada orang kok kawin itu butuh atau bermodalkan dengkul, ya kan? Memang harus ada harta kan? Ah, cari harta. Setelah punya harta semuanya, baru dia bisa kawin. Setelah punya istri, punya harta, punya semuanya, kurang satu, ada yang gak sempurna. Apa itu? Kenapa sih? Orang pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat itu dimuliakan sampai dikawal-kawal ke mana-mana. Wih, karena dia itu pejabat-pejabat. Oh, kok gitu anak pengen coba. Nah, itu. Makanya banyak orang kaya yang masih mau nyalek. Ya kan? Kenapa? Karena pengen. Jadi pemimpin kayak gimana sih rasanya? Nah, jadi setiap manusia itu ada suatu sifat yang memang Allah ciptakan dalam dirinya. Apa itu? Sifat penasaran, pengen tahu. Pem, ya kalau jadi kayak gini gimana sih rasanya? Seperti kalian semua kan penasaran apa? Pengen kawin. Ya kan, kayak gimana sih kawin rasanya? Penasaran. Dari saking merasanya kalau ada mpok-mpok tua, wah jangan dia cari mantu, langsung dia siap-siap dan sebagainya. Itu karena penasaran. Dan Nabi SAW menyinggung sifat penasaran pada diri manusia itu sampai-sampai dia mengatakan, "Lau mana'tukum an fattatil ba'ra latufattitu." Kalau seumpama aku larang kalian, awas ya, kotorannya kambing itu jangan dipites. Pem, pasti kalian akan memitesnya. Kenapa? Nah, sifat manusia itu penasaran. Kenapa sih kalau dilarang? Pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apa. Nah, jadi sifat manusia itu yang paling utama itu di dalam dirinya itu pengen tahu. Kenapa begini? Dan dari sifat itulah kemudian dia itu menjadi orang alim, menjadi orang pintar, menjadi artis yang ternama dan sebagainya. Itu karena sifat itu. Kalau nggak ada sifat itu, maka kita sama seperti binatang yang nggak ada produktivitas, nggak ada kreativitas, nggak ada inovasi dan sebagainya. Jadi sifat itu bagus asalkan diarahkan. Nah, oleh karena itu, maka kalau seumpama kita ini siap berkumpul dengan manusia, silahkan, itu lebih baik. Karena apa? Pahalanya bisa kita dapatkan lebih banyak. Kita kumpul sama orang yang suka marah, kita sabar, dapat pahala. Kita kumpul sama orang yang terlalu lembek, terlalu lunak, kita harus sabar untuk menggerakkan dia dan sebagainya, dapat pahala. Kita kumpul sama orang yang gak bersyukur, kita sabar, kita mendapatkan pahala. Dikasih-kasih, tapi biasa saja reaksinya, kan ada orang seperti itu. Atau kita diberikan seseorang sesuatu, kita bagaimana reaksinya, kan orang menunggu. Jadi semua apa yang kita harapkan untuk diri kita, itu adalah harapan setiap manusia dari kita. Ngerti gak? Setiap orang itu mau dikasihi, mau dihadiahi, mau dipuji, mau disenangkan, mau dibahagiakan, kan? Itu sifat manusia, kan? Nah, itu bukan cuma sifat kita saja, orang lain juga seperti itu. Makanya kan ketika ditanya Sayyidina Isa alaihissalam, apa sih akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu adalah sebuah perlakuan yang baik yang kau harapkan daripada orang lain. Pem, setiap perlakuan yang baik yang kau harapkan daripada orang lain. Ada kau di antara kita ada yang berharap orang lain itu mengejek kita? Ada yang mau berharap dihina sama orang lain? Ada yang senang kemudian kepalanya dijedotin gini? Ada enggak? Nah, itulah kita. Pem, akhlak yang baik seperti itu. Pem, jangan cuma pikirkan diri kita sendiri. Makanya kan sebelum kita menilai aibnya orang lain, hendaknya kita nilai aib kita sendiri. Kalau kita menilai aib kita sendiri, berapa sih aib yang ada di dalam diri kita? Berapa? Disebutkan oleh seorang peneliti daripada ulama tasawuf, aib yang ada di diri manusia itu sebanyak 80 ribu aib. Itulah makanya ulama mengatakan, kalau seumpama seorang manusia itu sibuk dengan aib dirinya sendiri, maka niscaya dia tidak ada waktu untuk menilai orang lain. Kenapa gak bagus dari orang lain? Nilai diri sendiri. Jadi bukan kapasitas kita untuk menilai orang lain, tapi kita pekerjaannya, kewajibannya daripada Allah Ta'ala adalah menilai kita sendiri sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hendaknya nilai, kalau semua kita meninggal sekarang, kira-kira kita itu termasuk selamat atau tidak. Kalau semua kita itu sekarang meninggal, kita termasuk selamat atau tidak. Kalau semua kita ini sekarang dipinang oleh seorang laki-laki, kita termasuk siap atau tidak. Harus seperti persiapan. Bagaimana persiapan? Tanya sama orang. Kan kita ada penasaran dalam diri kita, kan? Ya. Kalau semua kamu kawin sekarang, kamu jadi istri soleh apa tidak? Ayo. Kalau sekarang kamu kawin, kamu jadi istri soleh apa tidak? Kalau enggak jadi istri soleh, lebih baik jangan kawin dulu. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna situm. Kebalikannya juga seperti itu untuk kalian. Fem rijalukum harsun lakunna fatu hartakunna annasyitunna. Jadi yang namanya perkawinan itu adalah sebuah ladang. Ladang untuk apa? Terserah kamu mau ditanami apa. Mau ditanami kebaikan bisa, tanami keburukan bisa, ditanami dosa bisa, ladang pahala juga bisa. Tergantung kepada diri kalian semuanya. Nah, jadi kalau kamu belum siap untuk menikah, jangan nikah. Kenapa? Kita lihat. Seorang istri yang baik itu adalah seorang istri yang tidak pernah marah. Kamu siap enggak untuk menahan marahnya? Coba. Jadi bayangkan aja sekarang kan kamu punya teman banyak-banyak. Ada Madura, ada Jawa, ada Sunda. Macam-macam kan? Mereka sifatnya beda-beda kan? Nah, kumpul sama mereka. Kalau kamu bisa, selamat. Nah, insya Allah bisa. Kamu enggak? Anda tersinggungkan orangnya. Anda perasaan. Jangan dulu, jangan kawin dulu. Obati dulu, terapi dulu. Itu loh maksudnya. Penasaran yang dari dalam hati itu bagus. Asalkan diarahkan. Jangan biarkan di dalam diri. Hanya untuk perasaan kepada sesuatu yang tidak ada artinya. Jadikan perasaan terhadap sesuatu yang berarti dalam kehidupan kamu. Gitu. Baik, misalnya, di antara istri yang solihah, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali suaminya itu melihat, memandang istrinya, pasti dia akan senang. Ada seorang suami senang lihat istrinya marah-marah? Ada seorang suami senang melihat kutunya banyak? Hah? Ada seorang suami senang melihat gayanya sangat monoton, nggak bisa nggak bisa dandan, nggak bisa ngatur diri? Ada? Ada yang senang suami lihat kelemongannya itu bau lidah buaya? Ada yang senang gitu? Ada yang senang? Kamu senang nggak kalau ada lihat ada orang lagi bicara bau mulutnya bau nggak enak? Senang nggak? Senang nggak? Nah itu harus diperbaiki semuanya itu. Jadi kalau kamu merasa kayaknya bau mulut itu nggak bagus deh, nggak enak deh, ah ya berarti diperbaiki. Gimana caranya? Nggak ada sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu nggak bisa diperbaiki. Semuanya bisa diperbaiki. Misalnya bau mulut, gimana cara bau mulut? Oh, bau mulut kita kenapa? Oh, kita berpuasa. Oh, pantas tak berpuasa. Walaupun yang nggak berbau pun pasti berbau, ya kan? Terus gimana caranya? Ya kalau ngomong tutup. Nah, kalau pakai cadar kita kan banyak multifungsi itu kan. Jadi paling nggak kan dengan cadar itu jerawat nggak kelihatan. Itu satu, ya kan? Yang kedua rapi nggak kerapi, mukanya nggak kelihatan. Pemikirnya tonggos nggak kelihatan, gitu kan? Nah, terus ditambah lagi bau mulutnya kalau bicara kan nggak kedengaran, nggak keciuman sama orang lain. Gitu. Jadi multifungsi, gitu. Pem itu fungsinya cadar, hebat ya, syariat itu ya. Di setiap menerapkan suatu syariat itu pasti ada fungsinya. Nah, seperti di cadar ini fungsi banyak itu, kalau dihitung itu banyak itu bisa jadi satu buku itu fungsi daripada cadar. Gitu. Pem. Nah, jadi seperti itu. Itu loh maksudnya, tujuannya seperti itu. Jadi kita harus tahu, kalau kita sekarang kawin, kita siap enggak? Kalau enggak siap jangan dulu. Kalau kita meninggal sekarang siap enggak? Kalau enggak siap jangan dulu. Nah, itu loh. Jadi semua manusia itu adalah sebuah pembelajaran untuk kita. Jangan takut ketemu sama orang. Jangan pernah takut untuk berkumpul dengan seseorang. Jadikan semua yang tidak enak itu merupakan tantangan buat kita. Untuk apa? Mendewasakan diri. Karena fungsi daripada segala macam ujian dan cobaan itu adalah untuk proses pendewasaan diri. Coba lihat. Tahu gak anak-anak kecil tuh? Waktu dia belajar jalan. Kamu ingat gak? Ada ayahnya, ibunya yang mengajari gitu. Ya. Efek daripada orang tua mengajari itu sedikit. Tapi yang banyak itu adalah secara alamiah dia itu belajarnya. Ada anak kecil baru belajar. Ya kan? Baru belajar jalan, baru bisa jalan, dia langsung lari. Ya kan? Hanya Pak jatuh. Kenapa jatuh? Proses. Allah Ta'ala yang memberitahukan kepada dia, oh jadi kalau jalan itu gak boleh cepat-cepat, karena nanti oleng. Gak seimbang, jatuh akhirnya. Dia jalan ke jeduk. Oh berarti pemberi pembelajaran kepada dia, supaya apa? Kalau jalan itu lihat-lihat ke atas. Semua itu pembelajaran, semua dari Allah Ta'ala itu. Bukan dari orang tua. Begitu pula proses kehidupan seperti itu. Makanya orang kalau banyak menilai, bukan menilai untuk memvonis ya, menilai artinya belajar. Menilai untuk belajar dengan menilai, memvonis itu beda. Kalau menilai untuk belajar itu bagus, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba lihat, jalanlah kamu, di mana-mana jalan, ambil pelajaran. Nah, kalau ambil pelajaran, menilai kan itu, menilai, mencari pengalaman orang lain, menilai untuk dirinya sendiri, diambil pelajaran. Itu gak apa-apa. Tapi kalau vonis, kayaknya orang ini gak bagus deh. Antara ini sama ini bagusan itu. Nah, itu gak bagus. Itu yang dilarang dalam agama. Tapi kalau menilai seseorang untuk mengambil pengalaman, untuk diri kita sendiri, kita terapkan dalam kehidupan kita, itu gak apa-apa. Kita coba lihat ya. Jadi mulai tadi, kita berbicara masalah tasawuf, ya kan? dari awal sampai akhir itu ada kaitannya sama fikih, ada kaitannya tasawuf, ada kaitannya kejiwaan, ada kaitannya kesehatan. Semuanya itu pembahasannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Semua yang dijelaskan dalam kitab ini. Coba lihat bagaimana agama ini adalah agama yang paling sempurna, karena memang bukan dibuat oleh manusia, tapi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang terbaik gimana? Berkumpul apa tidak? Kalau untuk kita sekarang ini lebih baik berkumpul untuk belajar. Tapi kalau kita nggak siap, ya silakan menyendiri. Tapi kenapa sih orang itu kok lain pandangku? Ah, kau nggak siap begitu, kamu masuk kamar kunci diri. Ya orang lain kan pasti. Masa siapa orang itu mau merasa bahwa diri orang itu harus sesuai dengan kehendaknya? Ya, gak bisa dong. Kadang-kadang kamu sakit gigi. Kalau sakit gigi bisa senyum? Bisa. Kadang-kadang kamu itu ditinggal mati orang tuanya. Bisa senyum? Fem, sekuat-kuatnya orang itu jabar khawatir. Apa itu jabar khawatir? Nyenangkan orang lain. Nyenangkan orang lain. Yang dikatakan dalam hadis, ma'ubidallahu bi'afdol min jabril khawatir. Allah Ta'ala itu tidak dilaksanakan suatu penghambaan, atau tidak dicari suatu pahala yang lebih besar daripada menyenangkan orang lain. Jabrul khotir, bukan jabalul khotir. Jabrul, jadi menyenangkan hati orang. Itu paling afdolnya pekerjaan akhlak yang baik. Fem, jabrul khotir itu adalah pekerjaan yang paling. Nah, tapi kalau seorang itu jabrul khotir, kan pasti ada batasnya. Karena bukan dipaksakan, kan. Sesuatu pemaksaan itu kan pasti ada batasnya. Jadi nggak bisa kita itu mengharapkan semua orang harus tertawa terus ya. Awas ya, jangan sampai ada yang cemberut ya, lihat aku ya. Ya nggak bisa dong seperti itu. Karena manusia itu masing-masing mempunyai perasaan sendiri, ujiannya sendiri, keluarganya sendiri, sosialnya sendiri, statusnya sendiri, semuanya ada. Nggak bisa kita itu menguasai semua orang. Maka dikatakan, ridonas woyah la tudrak. Jadi kerelaan manusia kepada kita, semuanya harus itu, semuanya harus cinta, semuanya harus senang, itu gak mungkin. Itu adalah sebuah angan-angan yang mungkin tercapai. Satu contoh, Sayyidina Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, enak, coba kita praktekkan bahwasanya ridon nasri, royah dan tudrok. Keridoan, kerelaan manusia itu adalah sebuah tujuan, sebuah keinginan yang tidak mungkin tercapai. Baik ayah, ayo kita naik keledai. Atau keledai, imam. Naik keledai, ayahnya yang naik, anaknya yang nuntut. Lewat pasar, orang pasar bilang gini, gimana sih orang tua itu? Orang tua gak tahu diri, masa anaknya suruh bawa? Orang tuanya naik di atas sana. Apa katanya nak? Iya ya, mereka mengatakan, masa ayahnya di atas keledai, sementara anaknya yang nuntut. Itu kan orang tua yang gak tahu diri itu namanya. Oh kalau gitu kita balik, kamu yang naik, aku yang nuntut. Lewat pasar itu lagi, ngomong lagi orang. Itu dasar anak durhaka sama orang tuanya. Masa orang tuanya suruh bawa, anaknya naik-naik di atas. Nah, udah nak, kalau gitu kita naik berdua. Naik berdua. Akhirnya apa? Lewat pasar lagi. Diomongin lagi sama mereka. Itu orang gimana sih? Ih, Markel Day kecilnya begitu, dinaiki orang dua. Nggak tahu diri. Aduh. Ya sudah nak, kalau gitu kita bikin, kita dua-duanya nuntun. Karena kalau daynya kita nggak naiki. Obe kayak lewat pasar lagi. Dituntut dua orang keledainya gak dinaiki. Hanya diomongin juga, buat apa punya keledai gak dinaikin? Dasar orang bakhil kali ya gitu. Aduh. Jadi mau gimana saja terus diomongin orang. Kita baik diomongin orang, jelek juga diomongin. Oh nah, di dalam sebuah hikmah yang lainnya disebutkan oleh para ulama, inna min syaqawatil abdi an yatamannal abdu mu'amalata akhihi misla ma yurid wa huwa la yajidu min nafsihi ba'da ma yurid. Sudah ditulis semuanya. Lu tahu belajar sama Bib enggak pernah? Ulangi Bib. Ah, enggak pernah Ustaz gitu. Sudah ditulis semuanya. Jadi katanya di dalam Al-Hikam itu sebutkan, inna min syaqawatil 'abdi. Sesungguhnya termasuk daripada kecelakaan atau dari sengsaranya seorang hamba. An yatamannal abdu, seorang hamba itu berangan-angan, mu'amalata akhihi, saudaranya itu menggaulinya, misla ma yurid, seperti diinginkan. Wahuwa, padahal dia, la yajidu min nafsihi, tidak mendapatkan dari dirinya sendiri, ba'du ma yurid, sedikit daripada apa yang diharapkan, tidak ada. Jadi kan? Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Kita kan banyak berharap, aku kalau datang hormati ya, aku kalau datang dimuliakan ya, aku datang jangan dicemburutin ya, jangan dihindari, jangan dikucilkan dan sebagainya. Itu kan harapan kita, ya kan? Sebagaimana harapan setiap manusia seperti itu, pengen dimuliakan, dihormati, disapa, ya kan? Itu kan senang orang-orang begitu kan. Tapi kalau dibiarkan, nggak dipedulikan, dimelengosin, itu kan nggak senang orang kan. Nah, sama. Nah, tapi kita nggak bisa hidup seperti ini. Kenapa? Karena orang yang celaka itu adalah orang yang selalu berharap orang lain seperti yang diinginkan ketika menggaulinya. Nggak bisa. Kenapa? Kita dicipta dan kita tercipta di dunia ini bukan dengan kehendak kita, tapi dengan kehendak siapa? Allah. Kehendak Allah apa terhadap kita? Untuk diuji, untuk dicoba. Walanabluwannakum, pasti akan kami uji kalian, pasti akan kami coba kalian. Ada ujian yang enak. Dan ujian besok, insya Allah, di dalam hal makan es krim. Ada? Paham? Ujian hari Kamis depan, makan nasi goreng. Ada? Ada ujian semacam itu? Gak ada ujian yang enak. Ujian yang gak enak. Belajar, sinau, sampai ngembun dan sebagainya. Itu ujian. Paham? Namanya ujian itu gak ada yang enak. Ujian Allah terhadap dirinya sangat berat ya. Kasihan dia ya. Tuh. Cobaan Allah kepada dirinya itu sangat luar biasa ya. Jadi gak enak semuanya. Paham? Gak ada ujian itu enak. Ujian Allah yang diberi kepada dia luar biasa ya. Berupa kenikmatan yang sangat melimpah. Itu gak ada. Tapi ujian itu berarti yang terkait dengan kesabaran. Nah, ngerti gak? Nah, sehingga apa? Padahal jangan pun dia itu berharap kepada orang lain, kepada dirinya sendiri itu gak dia dapatkan sedikit pun daripada yang diinginkan. Ada sebuah penelitian yang meneliti bahwasanya keinginan yang terlintas dalam diri kita itu yang terrealisasi itu berapa persen. Kita kan punya keinginan kan? Lagi kita buka kan? Keinginan kamu kan macam-macam, beragam. Ada pengen ini, banyak kan? Yang terrealisasi itu berapa persen? Itu dibuat sebuah penelitian, ternyata paling banyak maksimalnya itu 30%. Separuhnya pun enggak. Jadi separuhnya pun enggak. 30% hanya. Itu paling banyak. Bisa jadi 1%, bisa jadi 2%, bisa jadi 10%. Tapi paling banyak 30%. Enggak mungkin lebih. Nah, jadi biar kita tahu, bahkan ada salah satu wali min awliyaillah ketika ditanya, kaifa arafta rabbak, bagaimana kamu tahu bahwasanya Allah itu ada? Maka dijawab oleh dia, araftu rabbi binakdil azaim, aku tahu bahwasanya Allah itu ada karena selalu rencana yang aku rencanakan itu banyak yang batal. Ya kan? Kita pengennya begini, gak taunya gak jadi. Kita pengennya begini, ngobrol duluan, hanya gak jadi. Nah, itu kan menandakan bahwasanya berarti hidup kita bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Nah, sekarang katanya beliau, bagaimana mungkin kamu itu berharap dari orang lain seperti yang kamu harapkan, padahal kamu itu mendapatkan dari diri kamu itu sedikit pun dari yang kamu harapkan itu enggak terlaksana. Kamu sering ngaca kan setiap hari? Sering ngaca enggak? Sering kan? Waktu ngaca apa yang ada? Banyak bersyukur apa banyak enggak bersyukur? Ayo. Banyak bersyukur apa banyak enggak bersyukur? Apa perlu dibikin penelitian dulu? Orang ketika mengaca itu kebanyakan bersyukur apa enggak bersyukur? Kenapa orang ngaca? Nah, kenapa orang ngaca? Lebih banyak karena dia pengen tampil lebih bagus, paham? Atau karena dia ingin memastikan bahwasanya penampilannya sudah bagus. Nah, coba. Ketika ngaca itu untuk memastikan dirinya tampil bagus pada orang atau ingin memastikan, paham? Ingin tampil bagus pada orang makanya dia ngaca. Atau ingin memastikan bahwasanya penampilan sudah bagus. Nah, coba, kenapa kamu ngaca kenapa? Kayak pakaian. Fem, rapi enggak? Rapi enggak kan? Berarti untuk apa? Memastikan. Atau ingin penampilan kita bagus. Jawab, gitu aja jawab enggak bisa. Hah? Memastikan, berarti kok memastikan sudah bagus. Fem, apa masih mau penampilan yang baik makanya dia itu ngaca. Ngapain sih ngaca? Kan waktu pakaian ngaca, waktu sisiran kaca, ya kan? Nah, berarti apa? Pengen penampilannya? Bukan memastikan, bukan. Baik, kalau memastikan bagus, kenapa kamu harus pakai gini? Harus pakai ini udah bagus kok. Ya kan? Nah, berarti ngacanya kita itu lebih banyak gak syukurnya daripada syukurnya. Ngacanya kita itu lebih banyak gak syukurnya. Ngaca, ya kenapa hidung aku gak terlalu mancung ya? Ya kenapa kulitku jadi hitam ya? Gak seperti yang di luar negeri itu, yang bule-bule itu putih kemerah-merahan, gak usah pakai sidok, gak usah pakai pemerah, sudah merah. Ya kan? Kenapa rambutku jadi lulah? Jadi apa? Tipis ya, dan sebagainya. Itu kan? Kenapa dari dirinya sendiri gak bisa terlaksana, kok sampai dia itu mengharapkan orang lain seperti diinginkan? Harusnya, kalau seumpama dari dirinya sendiri terlaksana, ketika lihat hidung, ya hidungnya kurang mancung, pegang, mancung masuk. Sakit kepala, tinggal ngaca, pegang kepalanya, pukul, ah sembuh, sembuh. Harusnya seperti itu, bisa begitu. Wah, lihat di kaca wajahnya gak cantik, di proret-proret begini bisa cantik. Hah? Bisa cantik gak? Sama, karena dari diri kamu saja gak bisa bagi orang lain. Jadi jangan pernah berharap semua orang itu melakukan, menggauli kita seperti yang kita inginkan, gak bisa. Mulai dari kita. Kalau kita ingin dihormati orang, hormati orang lain, kita dihormati. Kalau kita ingin direspon oleh orang, respon orang lain, kita akan direspon. Kalau kita ingin dipuji orang, puji orang lain, kita akan dipuji juga. Masya Allah ya Ukti ya, cantik banget. Ukti juga cantik. Responnya sama. Kamu jelek banget sih, kamu juga jelek. Apa semua dari kita, tergantung dari kita. Oleh karena itu, belajarlah kehidupan ini dari orang lain, jangan dari diri kita. Diri kita itu banyak tidak baiknya daripada baiknya. Belajar kepada kebaikan daripada orang lain, jangan belajar daripada kejelekan orang lain. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga berkatnya Ramadan, dan khususnya kepada para alumni yang pada sore hari ini berkumpul di rumah Ustazah Halimah. Semoga mereka yang menyempatkan diri berarti mentaati perintahnya guru, berarti mentaati perintahnya orang tua, berarti mentaati perintahnya Nabi, berarti dia berhak mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya. Semoga kalian semua dapatkan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kalian, dan semoga kalian semuanya dan kita semuanya termasuk yang mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, dan semoga kita termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman, terutama anak keturunan kita. La hadiniya wa li kulli niyatin shaliha wa la bana wa sawal shalih. Al-Fatihah. Ya Rabbana.